sesali. Tiada guna tuk ditangisi. Begitu banyak rintangan, banyak persoalan. Hadapilah kenyataan dengan sebuah kepastian yang pasti hanyalah Tuhan dengan segala misterinya, dengan segenap kuasa-Nya.